waktu lahir ibunya si Nu'man bin Bashir membawa anaknya ini baru lahir Nu'man ke hadapan Nabi. Meminta ibunya, ya Rasulullah, tahnik, minta supaya Nabi itu ngunyah kurma, nanti kurma yang sudah bercampur dengan lujahnya Nabi dimasukkan ke mulutnya si Nu'man. Dari turunan Ansor pertama yang lahir setelah datangnya Rasulullah di Madinah, ya Nu'man ini. Nu'man adalah bayi yang pertama yang lahir setelah Nabi masuk kota Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah mengasih kurma yang sudah bercampur dengan ludah beliau, Nabi berkata kepada ibunya, ya, ibunya berkata, ya Rasulullah, doakan anakku ya Rasul. Kemudian Nabi menyatakan, ama tardina an ya'isha hamidan wa yuktala syahidan wa yadkhulal jannah. Apakah kamu tidak ridha? Masih enggak ridha, wahai ibu, mempunyai anak yang hidup dalam keadaan terpuji, mati dalam keadaan syahid, dan dia masuk surga. Masya Allah, ini Nu'man didoakan sama Nabi gitu. Memang menangi enggak lama dari Rasulullah. Dia masih kecil kan menangi Rasulullah. Tapi banyak mendengarkan hadisnya Rasulullah. Ketika sudah balik, ingat semuanya itu. Dikeluarkan itu hadis. Direwayatkan itu, itu hadis. Dan Nu'man ini termasuk beberapa sahabat yang khutbahnya indah. Bahasa Arabnya luar biasa. Kalau menerangkan bisa ditangkap oleh segala lapisan masyarakat. Sampai akhirnya Nu'man ini pengaruhnya luar biasa sampai dijadikan amir gubernur ada di Kufah saat itu. Di Dimasyik, di Himas, di Himis. Dan persis sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi, meninggalnya beliau terbunuh. Umur beliau ada yang menyatakan 64, ada yang menyatakan 65, ada yang menyatakan 66. Enggak, umur beliau 64. Umur beliau 64. Mati, terbunuh, dan dia dinyatakan yadkhulu jannah, kata Nabi, masuk surga. Ini bukti bahwa para sahabat itu ngambil berkah dari Nabi. Buktinya, ibunya minta supaya kurma itu dikunyah sama Nabi dan dimasukkan ke mulut anaknya. Untungnya setengah mati ya. Bercampur dengan ludahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya pinter fasih itu. Enak ceramahnya. Kenapa? Dapat ludahnya Nabi. Itu si Nu'man bin Bashir radhiyallahu an. Nu'man bin Bashir diantaranya meriwayatkan hadis ini. Nabi menyatakan halal itu jelas. Halal itu adalah jelas. Halal ini Imam Syafi'i mendefinisikan halal ini adalah perkara Malam yarid dalilun bitahrimi. Perkara yang tidak ada riwayat atau ayat yang menerangkan itu adalah haram, berarti halal gitu. Ini menurut pendapat siapa ini? Imam Syafi'i. Kalau ada riwayat itu adalah halal, udah jelas. Kalaupun tidak ada riwayat, itu adalah halal, cuma enggak ada riwayat juga, itu adalah dilarang dalam agama, maka dinyatakan halal. Contoh, minum kopi. Enggak ada riwayat Nabi minum kopi. Cuma tidak ada juga riwayat Nabi melarang minum kopi. Nah, tidak ada dalil yang datang yang menyatakan itu dilarang oleh Allah atau oleh Nabi, berarti dinyatakan halal. Kalau menurut pendapat Imam Abu Hanifah, ada dua riwayat. Yang pertama yaitu semua perkara yang tidak ada riwayat halalnya haram. Ma warada dalilun bihillih. Semua yang tidak ada keterangan halalnya berarti haram. Karena itu kalau ada urusan-urusan, apa hukumnya ini? Oh, tidak ada ini halal. Tidak ada, ya berarti haram. Luwe berat ini ya. Tapi riwayat yang kedua enggak sama dengan ulama yang lainnya, sama dengan pendapat Imam Syafi'i. Pokoknya kalau memang tidak ada keterangan itu haram, berarti dinyatakan halal. Yes. Wal haramu bayinun. Kemudian Nabi menjelaskan haram itu juga jelas. Haram itu juga jelas. Apa itu haram? Ma muni'a min ta'atihi. Ma mana'a min ta'atihi dalilun. Yaitu yang Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu perkara yang dilarang oleh agama untuk dilakukan. Itu adalah haram. Nah, kalau enggak ada larangan, berarti kembali lagi seperti tadi, itu adalah halal. Ini menurut pendapat jumhur. Menurut pendapat Abu Hanifah, ada dua riwayat seperti tadi. Yang pertama adalah mana sallahu wa rasuluhu wa ajma'al muslimuna ala tahrimi. Yang dinyatakan haram oleh Allah dan Rasul dan kesepakatan kaum muslimin haram. Ya haram. Menurut pendapat ulama secara jumhur, haram yaitu yang datang riwayat. Saya ulangi lagi. Yang datang riwayat itu adalah dilarang oleh agama. Atau, keliru tadi yang saya terangkan. Yang diriwayatkan datang ayat Al-Quran atau hadis Nabi atau secara ijma' dinyatakan haram. Yes. Menurut Imam Abu Hanifah, haram itu kalau enggak ada keterangan halal. Berarti hukumnya haram. Lekah ada keterangan halalnya, berarti haram. Lebih banyak haramnya sama halalnya. Tapi riwayat yang lain menyatakan sama. Pendapat Abu Hanifah, yaitu sama seperti yang pendapat ulama, yang enggak ada nahih yang dinaskan haram, itu adalah haram. Kalau enggak, berarti halal. Nah. Jadi kan baik-baik. syariat Islam ini mengharamkan kalau memang ada mafsadat yang bohiroh. Segala sesuatu yang merugikan, yang merusak secara bohir, haram. Contoh, al-muskirat, benda-benda yang memabukkan, haram. Ganja gimana ya? Zamannya Rasulullah nggak ada ganja. Mabuk nonda. Jelas enggak teler orang kalau kena itu. Ya haram. Sunai. Kenapa? Mafsadah kerusakan yang jelas. Yang kedua, ngerusak. Tapi enggak jelas. Nah nyata, kalau teler ketok sudah, serentengan orang sih. Gelambiar orang itu. Yang gak jelas contohnya Pak, zina. Gak kelihatan. Orang kalau zina sepi, gak ada orang tahu. Tapi ngerusak itu, ngerusak akhlak. Maka itu dinyatakan haram. Itu sudah jelas. Ini yang pertama. Yang kedua, syariat itu melarang yang ada madarat. Madarat yang jelas. Madarat itu yang membahayakan. Urusan yang membahayakan yang jelas. Contohnya apa? Racun. Sudah jelas ya? Racun. Ini madarat zahirah. Kalau udah baikon misalnya, rong sendok dong, ya haram. Kenapa? Racun. Mabarat yang jelas, orang bisa sakit. Yang kedua, mabarat tapi nggak jelas. Bahaya tapi nggak langsung, nggak jelas. Contoh makan bangke. Makan bangkai. Ini bisa bahaya ini. Kenapa? Karena dagingnya ini tidak halal, bisa mengandung penyakit misalnya. Walaupun saat itu tidak mati, yang ada madarat. Kalau bangkai sudah jelas ya, diharamkan secara syariat. Misal kucing hidup dibelai. Ya bodoh aja jadi bangke. Yang ketiga, syariat ini mengharamkan karena mendapatkan sesuatu tidak dengan cara yang baik. Contoh nyolong. Atau karena akad yang rusak. Akadnya salah, haram jadinya. Akad ini kalau mendapat Imam Syafi'i harus ijab dan gobul yang jelas. Dalam pendapat yang lainnya boleh mu'atoh. Ah, air ini milik saya ini bisa haram ini. Kenapa? Coronnya tidak baik, dicolong. Air saya diminum sama orang tanpa izin saya, haram. Walaupun asalnya halal. Di antaranya juga, nah ini penyakit pondok ini. Gosok. Tahu gosok, menggunakan hak orang lain tanpa seizin pemiliknya. Kalau akad itu bisa haram menurut pendapat ulama tanpa ijab dan qabul, Tapi kalau ghosob, sepakat ulama haram hukumnya. Malah dusone double. Pertama, menggunakan milik orang lain tanpa izin. Kedua, mengganggu pemiliknya. Sandal digai. Akhirnya yang punya sandal ngelodok. Sandalnya orang dipakai. Akhirnya yang punya sandal, pemilik sandal, ngelodok, tidak pakai sandal. Ah, mengganggu orang lain. Double dusone. Karena itu jangan sampai ghosob. Dan haram ini ada tingkatannya. Contoh. Ngambil atau nyuri milik orang fakir atau hartanya anak yatim sama nyuri milik orang kaya. Lebih berat yang milik anak yatim dan orang fakir daripada orang kaya. Orang kaya punya uang misalnya 1 miliar yang dicuri 100 juta. Nah yang melarat ini, ya duwe apa-apa, klambi ini dintekno. Teh wis. Tak punya apa-apa dia. Padahal bajunya itu cuma harganya 50 ribu. Lebih berat yang kedua ini. Kenapa? Karena lebih menyakitkan, lebih merugikan. Tingkatan ini ada semuanya. Alhasil, semua yang haram itu enggak ada yang terpuji. Yang halal itulah yang perlu dicari. Kalau orang itu bisa menjaga dari yang halal aja yang ia makan, maka pekerjaannya dia cari yang halal. Nabi bersabda, "Man sa'a 'ala 'iyalihi 'ala halli fa huwa kal mujahid fi sabilillah. Wa man talaba ad-dunya halalan fi 'afaf kana fi darajati asy-syuhada." Orang yang berusaha bekerja untuk keperluan keluarganya cari rezeki yang halal, sampai kadang-kadang nguli, sampai kadang-kadang ngangkat-ngangkat, sampai kadang-kadang kepanasan, itu dia dihitung sebagai orang yang jihad fisabilillah. Siapa orang yang mencari dari urusan dunia, buka toko, buka pabrik, pergi ke kantor, urusan dunia. Tujuannya apa? Supaya enggak minta-minta cari rezeki yang halal untuk keperluan apakah keluarganya, maka derajatnya nanti bersama orang yang mati syahid. Walaupun dia matinya ada di kantor, tetap nanti dari kiamat kumpul dengan syuhada. Kenapa? Enggak gampang loh ya. Cari rezeki yang halal. Wow, sulit, saudara. Kalau kamu sedikit aja bohong, dapat untung banyak. Tapi kalau kamu tidak bohong, untungnya sedikit, pilih mana? Tidak gampang. Kalau milih sedikit, sedikit aja. Tidak gampang. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda dalam hadis, "Al ibadah asyratu adza. Tis'atu minha fi talabil halal." Ibadah itu ada 10 bagian. Yang 9 bagian adalah mencari rezeki halal. Yang 1/10 sembahyang, wirid, zikir. Jadi kalau dikatakan bahasanya gini, 90% ibadah itu ojo sampai kena haram. Wis. Cari yang halal. Yang 10% baru itikaf, zikir, wirid. Kalau kita kan enggak. Wirid ake duyan haram. Udah mikir. Masya Allah, buku wiridnya tebel. Cuma, gurodok nipu kono nipu gini. Cuma, bukan itu ibadah. Karena itu Rasulullah berkata kepada Abu Hurairah, ya Abu Hurairah kun wari'an takun abadanna. Abu Hurairah yang waro ya. Maka kamu menjadi orang yang paling beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akal halal 40 yawman nawwarallahu qalbah wa ajra yanabi'al hikmah min qalbi 'ala lisani." Siapa orang yang makanannya halal selama 40 hari, hatinya terang. Diterangi oleh Allah hatinya. Kemudian Allah akan berikan hikmah yang keluar dari lisannya. Omongannya kabeh bagus. Kalau nasihati orang mandi. Kalau dungo mandi. Kenapa? 40 hari makan halal. Coba sampai makan halal, dok bendit. 40 hari lain sudah enggak ada. Hatinya terang. Kemudian hikmah semua yang keluar dari lisannya. Saya itu orang-orang dulu itu, Masya Allah. Mandi, tidak banyak pidato orang dulu itu. Saunoi kalau ngajar, cuma manfaat ilmunya. Saiki ya Allah, bahasanya pakai bahasa populer kadang-kadang. Cuma yang ngono, medaka ilmu ini. Kenapa? Dulu mulutnya ini jadi jalannya makanan halal yang masuk ke dalam perutnya. Nah kalau sekarang, melbuka bewis, sindan dayu. Orang dulu itu, ludahnya itu mandi. Ada yang sakit, gowok banyu, didoni sama orang dulu itu. Bukan didoni, itu ya, itu akan disembul itu. Mandi waras. Anak yang nakal disuwuk, disembul, waras. Nah kalau sekarang, sakit perut, didoni, tambah muntah. Omongannya orang dulu itu mandi kabeh. Subhanallah. Orang dulu itu kalau kelihatan anak kecil, sawanan istilahnya itu, sering nangis. Ya. Kupingnya kalau nunjuk, kasih anak kapur kupingnya. Ya waras. Ada orang sakit perut gitu, nunjuk tadi gas, digosok wetengnya, ya waras. Ada sering pusing, kau lonjet. Apa namanya, dahinya, batu hei kau lonjet, waras. Walhasil lonjet, tak sampai putih kabe. Sebenarnya bukan karena lonjetnya, tapi karena lisannya orang dulu itu. Sapa saya ini, masih kau natus, lonjet tak waras. Kenapa orangnya yang berbeda? Makanannya dulu itu halal, Pak. Karena itu mandi orang dulu itu. Makanannya halal. Saat bin Abi Waqqas pernah datang kepada Rasulullah minta sama Rasulullah. Ya Rasulullah, doakan saya ini bisa supaya kalau doa ini mustajab. Nah ini semuanya nih, pingin ini ya. Opo, gimana caranya kita menjadi orang yang kalau berdoa diterima oleh Allah? Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab? Atib ta'matak tustajab da'watuk. Yang bagus kalau makan halal. Milio kalau makan, cari yang halal, doa kamu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini namanya tasawuf. Cari yang benar-benar halal. Tasawuf itu bukan berarti orang yang rambutnya gondrong ruwek-ruwek, giginya kuning, kukunya panjang, pakaiannya compang-camping, baunya lebus, itu bukan tasawuf. Itu namanya Borondowo. Jerangkong itu. Tasawuf itu apa? Membersihkan diri dari yang haram, perbuatan yang hak, yang haram. Tasawuf itu bukan berarti bisa dinilai karena pakaiannya jelek. Karena rambutnya karat-karit, oh, orang ini enggak cinta dunia. Bukan itu. Nabi pernah menceritakan, ada seseorang, kata Rasulullah, berlagak menjadi tasawuf. Ash'ath, akhbar. Pakaiannya enggak kerumat. Baunya lebus. Kerjaannya komat kami tok wiritan tok. Dikit-dikit doa, dikit-dikit doa. Ya muda ya doa sama mengangkat tangannya ke langit. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Doa terus sudah. Tapi, wa mat'amu haram. Yang dimakan haram. Wa malbasu haram. Sejadahnya haram. Pakaiannya haram. Tasbihnya haram. Fana istajabulah. Dari mana itu doa, itu amalan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama rendah enggak apa-apa, asal halal. Udah sarung murah nyolong maning. Karena itu, hati-hatilah dari yang halal. Maka itu semuanya akan menghasilkan, menjanjikan yang baik, saudara. Berkah laginya. Berkah, halal itu berkah. Orang-orang dulu itu kerjanya tidak seberapa loh. Tapi hartanya itu bisa dinikmati sampai anak putu. Sawaiba itu kadang-kadang sampai putu-putunya itu ngerasa loh. Warisannya itu masih dirasakan, padahal tidak seberapa gede. Punya sawah cuma 1 hektar. Anak putunya itu bisa ngerasa, no, kadang-kadang bisa beli rumah masing-masing. Kenapa? Beli halal, mari ngono dibuat proyek, dibuat pabrik, larang payu ini, berkah. Nah sekarang, Masya Allah, lulusan sarjana ekonomi nganggur melarat dan duwe bobo. Kenapa? Yang dicari duit yang banyak bukan halalnya sekarang ini. Kalau dulu yang dicari halalnya bukan duit yang banyak. Saya ingin menceritakan ada seorang melarat tapi soleh. Melarat ini orang. Tapi dia hati-hati cari yang halal. Satu saat orang ini mimpi, emang orang soleh ya. Mimpi ketemu dengan satu orang tua begitu. Dia menyatakan, kau itu hebat ya. Diuji sama Allah sekian puluh tahun, tetap istiqomahnya kamu. Sekarang kamu mendapatkan hadiah. Kamu mendapatkan hadiah uang 1000 dinar. Kalau kamu mau, di pojokan tanah kamu sebelah ini, timur misalnya, kamu boleh gali 1 meter. Kamu akan mendapatkan kantongan uang. Jumlahnya 1000 dinar. Hadiah bagi kamu. Boleh kamu makan sama keluarga. Cuma tidak ada berkahnya. Tidak ada berkah. Kira-kira kalau sampean gimana? Berkah lulusan nomor 17, Bim. Yang penting duit akeh. Orang ini prinsipnya kuat. Kalau saya dapat uang banyak nggak ada berkah, jangan-jangan jadi malapetaka. Jadi malapetaka tuh lihat, banyak orang susah-susah ngumpulkan uang banyak. Udah uangnya banyak, kumpul sakit. Kayak biayai loro nih, entek dunia nih sih kurang. Berkahnya tidak ada itu uang. Kerja siang dan malam uangnya banyak. Ternyata tidak boleh menikmati. Kena setruk, tidak boleh makan daging. Tak boleh kena AC, tak boleh makan gula, tak boleh makan itu. Makannya apa? Bubur tok. Sama tahu, sama tempe. Tak ngenteni wong sugih, tukang beca iso. Ternyata tak bisa dinikmati. Banyak hartanya. Ternyata ruwet terus urusannya. Anaknya yang satu pecandu narkoba, yang satu lagi sering ke diskotik, yang satu urusan sama polisi, tukaran terus sama bojone, tidak berkah. Orang ini prinsipnya, saya bukan cari banyaknya harta, tapi cari berkah. Nggak mau. Bangun tidur, dah hati ini ngeduk. Nah, saya tidak mau sudah menggali. Saya tidak mau mengambil uang yang tidak ada berkah. Besok malam, malam keduanya, habis wiritan, habis itu, tidur, mimpi lagi, ketemu sama orang itu. Kenapa tidak kamu ambil, kata orang tadi. 1000 dinar itu kenapa tidak kamu ambil? Tidak ada berkah, kata sampai. Nah, kamu ambil kemarin ya, sekarang sudah kurang. Yang 1000 jadi 100 dinar. Dan kalau memang perlu, kamu ambil. Tapi tidak ada berkah. Bangun dari tidur, lu kurangi di akhir. 1000 jadi 100. Dinar itu uang emas. 1 dinar itu 4 gram lebih. Lah, kalau 1000 dinar, apa tang kilo lebih. Kemudian jadi 100 anjok lagi. Tapi tidak ada berkah mikir dia. Tidak. Nah kalau sama-sama tidak ada berkah, kemarin saya ambil. Nggak. Kita harus tetap prinsip. Malam ketika mimpi lagi. Ketemu sama orang itu. Tidak, kamu ambil kenapa? Tidak ada berkah. Saya tidak cari banyaknya harta. Saya cari berkah. Ya kalau tidak kamu ambil, dikurangi lagi sekarang. Yang 100 dinar jadi 10 dinar. Ini cukup elek perlu. Bangun lagi, anjlok. 1000 jadi 100, 100 jadi 10. 10 tetap tidak mau. Malam keempat, mimpi lagi. Serius kamu tidak mau duit banyak? Saya tidak mau duit banyak, saya mau berkah walaupun sedikit. Nah, ya wis, ada tapi cuma 2 dirham. Nah, anggaplah kalau uang sekarang saya ketemu begitu mungkin ya. Datanya, dikit tapi berkah. Bangun tidur, alhamdulillah. Ini dikit tadi berkah. Cerita sama istrinya, Dik, saya ini beberapa hari mimpi lho. Diuji saya sama Allah. Mimpi apa, Mas? Saya 4 hari yang lalu mimpi ada orang ketemu sama orang suruh ngeduk tanah ini. 1 meter dapat uang 1000 dinar. Alhamdulillah, Mas. Suki mas, wis ketubur melarat mas. Tapi tak berkah dik, tak mau saya dik. Ngunduh lu sampean pancet kira dia. Mimpi malam kedua, kurang deh 100 dinar. Allah. Terus kapan kita ini bisa maju kalau model seperti sampean ini, Mas? Bisa apa-apa 100 dinar lumayan loh, Mas. Iya, tapi tidak berkah. Saya juga enggak mau deh lu. Pancet mana yang sampean? Malam ketiga mimpi dikurangi dia 10 dinar wis ah. Yo sampean jane sampean iki. Aduh toko sugi. Berarti sampean ini sudah jauh daripada calon menjadi kaya raya, miliarder, miliuner. Tapi tidak ada berkah deh, kita kan kepinginnya berkah. Tapi sekarang deh, tadi malam saya mimpi suruh ngeduh ini insya Allah berkah. Cuma tidak banyak deh, 2 dirham. Sangat bebas, Mas, kesel aku. Wedok biasanya kan gitu ya. Habis ini mati disyukuri, ini berkah. Ipun, monggo. Aduh, subhanallah dapat. Alhamdulillah, benar mimpinya. Mimpi orang soleh. Alhamdulillah, dah. Akhirnya, mesti hari ini kita nikmati ya. Mau beli daging ya kurang. Kedidikin ke daging. Ikan laut tapi. Beli, dapat ikan laut. Ini, insya Allah ikan laut ini berkah. Tadi. Tidak apa-apa, mis. Sekarang tidak apa-apa. Ya, untuk gerendul ini. Yang perempuan ini, berkah, berkah. Dibersihkan ikan lautnya, akhirnya dirobek ikan laut tadi itu mau dikeluarkan jeroannya, isi perutnya. Dibuka ternyata banyak permata di situ. Yang kedua dibuka juga banyak permata. Satu permata harganya 1000 dinar. Lu masuk. Kenapa? Tuh lihat banyak permatanya. Alhamdulillah sedikit tapi berkah. Insya Allah akan bisa menjadi banyak. Habba idza barakal maula tulabbi hubuh. Satu biji kalau berkah, insya Allah dirawat sama dengan biji jagung. Dirawat keluar pohon jagung, mengeluarkan buah jagung, satu buah ribuan biji hasilnya. Itulah berkah. Yang ada sekarang, rawatan. Halal, syukurono, walaupun sedikit. Tambahono untuk ibadah, tambahono baca Quran, tambahono zikir, atono haram. Maka insya Allah berkah. Anak cucu semua nanti akan bisa merasakan. Nah itu, jangan kesusu-kesusu, Rebini. Kesusu-suki, nyolong. Kesusu-suki, utang. Kepingin naik kendaraan, kredit. Kepingin rumah bagus, utang terus. Korupsi. Akhirnya, bukan jadi orang terhormat, jadi orang yang dipenjara. Dikejar-kejar, masuk koran, masuk TV, terus gitu. Anak cucu juga menderita. Menyesali perbuatan ayah dan kakeknya. Nah itu, cari rezeki yang halal. Berkah, insya Allah sampai turunan ini akan dijadikan orang-orang yang baik. Wallahu a'lam. La ilaha illallah. الموجود في كل زمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان ها

بالفتح والتناهي والحمد للإله بالفتح والتناهي. على ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتح.